ku bawa. Biarpun harus berkorban jiwa dan raga demi cintaku padamu. Kemanapun kau kan ku bawa. Biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Nyanyikan lagu cinta walau sering duka. Kita takkan terpisah. Dari dipisah laut dan pantai, tak akan goyah sinaran cinta. Kita takkan terpisah.